Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah hampir memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Mari kita semakin giat di dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Dan begitulah para kekasih-kekasih Allah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau semakin giat untuk mempersiapkan diri di saat menyambut bulan Ramadan. Lebih khusus lagi, semakin giat lagi di saat hendak memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Yashuddu mi'zarahu. Dan kita pun harus yashuddu mi'zarahu. Kita lebih menyincingkan lengan dan baju, artinya semakin giat dalam persiapan kita, dalam ibadah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati para wanita-wanita yang saat itu para wanita menginginkan agar punya waktu khusus untuk bisa duduk dan belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang Nabi dan cinta Nabi kepada umat, beliau memberi kepada para wanita untuk bisa berkumpul. Lalu Nabi menasihati mereka, memberikan perintah kepada mereka. Dan di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah, "Ma min kunna mar'atun." Tidak ada seorang wanita dari kalian yang tuqaddimu thalathatan, yang telah memberi 3 anak. Min waladiha, dari anaknya, maksudnya 3 anak. Meninggal, maksudnya di sini para ahli tafsir mensyarai, jika diberi oleh Allah anak kok meninggal dari 3 anaknya, illa kana laha hijaban minan nari, kecuali anak-anak tersebut akan menjadi penghalang dari api neraka. Maka timra'atun, kemudian seorang wanita ada yang bertanya, wa thnataini, 3 ya Rasulullah, dan 2 orang ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, ya 2 orang, wa thnataini, dan 2 orang. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada wanita luar biasa. Di saat mengabdi kepada suami, di saat hendak melahirkan seorang anak, di saat melahirkan putra sendiri, waktu melahirkan taruhannya nyawa. Dan ketahuilah, di saat taruhannya nyawa, maka meninggalnya seorang wanita di saat melahirkan disebut sebagai orang yang mati syahid. Tempatnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa diminta. Kemudian melahirkan anak, buah hatinya yang sangat dicintainya, kemudian ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia menjadi wanita yang sabar. Maka ketahuilah, anak yang meninggal tersebut akan menjadi penghalang dari api neraka kalau ia faham. Akan menjadi tabungan baginya nanti kelak di akhirat. Semoga Allah menjadikan anak kita umur panjang semuanya, sampai bisa berjuang di jalan Nabi SAW. Akan tapi siapapun wahai para wanita yang diuji oleh Allah dengan anak yang meninggal di masa kecilnya, maka ketahuilah, itu pertanda bahwa orang tuanya akan menjadi orang yang selamat, yang insya Allah akan menjadi ahli surga. Karena apa? Sudah Allah siapkan ahli surganya. Yaitu sudah siap oleh Allah siapkan yang melayani di surganya, yaitu anak-anaknya tersebut. Maka dari itu wahai wanita, jangan ragu dengan pengabdianmu kepada suamimu untuk melahirkan anak-anak dari suamimu. Semuanya adalah keindahan. Rasa sakit yang kau rasakan akan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah yang melebihi daripada sholat semalam suntuk. Rasa sakit di saat engkau mengandung, rasa capek di saat engkau menyusui anak, semua ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengalahkan daripada jihad di jalan Allah, mengalahkan daripada berperang ya kaum pria di medan laga. Dan memang wanita pun dengan begitu adalah juga berjuang, berjihad. Taruhannya adalah nyawa. Maka jangan ragu dengan anak-anak, dan jangan khawatir dengan anak-anak, dan jangan sampai kita itu dengan hadirnya anak itu merasa tidak senang, atau di saat anak itu diambil oleh Allah kemudian kita berubah menjadi orang yang putus asa. Jika ada anak yang diambil oleh Allah sebelum dewasa di masa kecil, itu Allah sayang kepada anak tersebut, sehingga Allah tidak menginginkan jika anak tersebut melakukan dosa dan nista di saat dewasa nanti. Maka diambillah oleh Allah. Dan tempatnya di mana? di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tuanya pun ternyata yang rela dengan kisah itu semuanya, yang rela dengan anaknya, maka orang tua tersebut pun akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenungi diri kita sendiri. Bagi yang punya anak, tolong dididik dengan benar, dirawat dengan benar, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak punya anak, jangan khawatir. Ketahuilah, orang bisa masuk surga tanpa anak. Dan kemudian yang diuji oleh Allah dengan anak yang meninggal. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu, anaknya meninggal. Sudah bertahun-tahun masih dirundung duka. Seolah-olah ia tidak rela dengan apa yang Allah putuskan. Boleh Anda berduka, boleh Anda menangis, akan tapi jangan sampai hati Anda berkata tidak rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Sayyidina Ibrahim putra beliau yang tercinta wafat, meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitikkan air mata dan Nabi bersabda, air mata ini menangis. Mata ini menangis akan tapi aku tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hawa-hawa para wanita yang diuji oleh Allah dengan anak-anak yang meninggal dunia, itu adalah tabungan surga bagimu. Andi adalah yang bakal melayanmu di surga nanti. Maka jangan sampai berubah itu semua menjadi bencana. Kenapa ketidak? Karena hati yang tidak nerima. Apalagi kadang mencaci takdir, mencaci ketentuan Allah, mengatakan Allah tidak ada dan seterusnya dan seterusnya. Akan tapi katailah, surga ada di hadapanmu. Ikhlas, terima itu semua dengan ikhlas. Maka engkau akan menjadi ahli surga. Ahli surga. Ahli surga dari kaum wanita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.